suara motor itu semakin mendekat. Kamu abaikan sapanya, dia berupaya mencari senyummu. Dengar rayuan yang pelik, waktu demi waktu berlalu. Keinginanmu mulai tumbuh. Biar dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan nesah. Bersamanya di kala dinginnya senja, hanya berduaan tanpa tahu tujuan. Bahkan tidak mau tahu, namun sudah saatnya untuk pulang. Ingin kau akhiri hari itu. Biar dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan rasa dia pasti pikir. Biar dia merindukanmu sendiri.